Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir yang kita pelajari adalah pembahasan ragu, ya. Dan yang telah kita lewati dari pembahasan tentang ragu adalah ragu mengenai jumlah rakaat. Ya, misal apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, dan telah disampaikan 2 kemungkinan. Apabila tetap dalam keadaan ragu, maka hendaknya membuang keraguan itu untuk memilih yang meyakinkan. Yang meyakinkan yaitu yang terkecil, artinya yang diragukan itu dibuang. Nah, jadi diambil yang meyakinkan, yakni yang terkecil, yang diragukan itu dianggap belum dikerjakan. Kemudian rincian yang kedua, jika keraguan itu meningkat kepada adanya dugaan kuat, prediksi kuat salah satu dari 2 kemungkinan itu, ya, berdasarkan korinah, indikator penguat yang menguatkan salah satu dari 2 kemungkinan yang terkecil atau yang terbesar, maka beramal dengan prediksi kuatnya, dugaan kuatnya, ya, ghalabatudh-dhon. Baik, ini sudah kita lewati. Untuk yang pertama, jadi yang pertama tadi, ya, diingat kembali. Jadi yang diambil adalah yang meyakinkan, yaitu yang terkecil, berarti dianggap baru 3 rakaat karena yang 4 rakaat diragukan. Dan sujud sahwinya adalah kapan sujud sahwinya? Sujud sahwinya sebelum salam. Untuk rincian yang kedua, keraguan itu setelah dianalisa, ya, dianalisis, meningkat ke dugaan kuat, bisa menduga kuat salah satu dari kedua, dari 2 kemungkinan itu ada yang diduga kuat salah satunya, ya, ghalabatudh-dhon, beramal dengan dugaan kuat meskipun tidak yakin tapi dugaan kuat. Jika diduga kuat sudah 4 rakaat berarti dianggap 4 rakaat, jika diduga kuat baru 3 rakaat berarti dianggap 3 rakaat. Dan jika bersandar pada dugaan kuat, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Nah, pembahasan berikutnya, ragu mengenai suatu rukun. Ragu mengenai suatu rukun sholat setelah beralih ke rukun berikutnya. Dia ragu apakah dia telah mengerjakan rukun itu atau tidak. Ketika dia sudah berada di rukun berikutnya, dia ragu, tadi rukun yang itu sudah dikerjakan belum? Nah, gitu. Dalam hal ini ada 2 rincian hukum. Ada 2 rincian hukum menurut salah satu pendapat dalam madhab Hanbali yang diterjih oleh Ibn Uthaymin. Apa 2 rincian hukum itu? Yang pertama, rincian yang pertama, jika tetap dalam keraguan, atau meningkat ke prediksi kuat, dugaan kuat bahwa ia belum mengerjakan. Jika tetap dalam keraguan, dia sudah kerjakan atau belum, tetap ragu dia. Ataukah meningkat ke prediksi kuat bahwa ia belum mengerjakan rukun itu. Maka secara hukum, dia dianggap belum mengerjakannya. Secara hukum dianggap belum mengerjakan rukun itu. Kenapa secara hukum dia dianggap belum mengerjakan? Karena dia ragu tadi kan? Ragu dia antara mengerjakan atau tidak. Atau dia punya prediksi kuat bahwa belum dikerjakan. Jadi secara hukum dia belum mengerjakannya. Sehingga wajib menyusulkan rukun itu. Wajib disusulkan rukun itu. Disusulkan untuk dikerjakan kembali. Ya, prakteknya, rincian prakteknya ya seperti rincian lupa mengerjakan rukun. Kan sudah kita lewati kan pembahasan bagaimana jika lupa mengerjakan rukun. Ya. Kan wajib disusulkan kan, tapi kan ada rincian di sana. Nah, ini tinggal dimurojaah kembali itu. Sama dengan itu rinciannya. Disusulkan rukun tersebut. Iya. Masih ingat tidak? Disusulkan rukun itu. Yang kembali mengerjakan rukun itu. Selama belum sampai kepada apa? Hah? Rukun yang sah, yang sama di rakaat berikutnya. Karena jika dia sudah di rakaat berikutnya di rukun yang sama yang dia ragukan itu, yang dia lupa itu, tidak ada gunanya kembali karena dia sudah di situ. Nah, berarti ya itulah yang dianggap rukun tersebut yang disusulkan. Adapun jika belum sampai ke rukun yang sama yang dia lupa atau yang dia ragukan, maka dia kembali ke rukun yang dia lupa atau yang dia ragukan itu untuk dikerjakan. Baik, sujud sahwinya, ya, sujud sahwinya setelah salam, kenapa sujud sahwinya setelah salam? Karena kan ada tambahan. Dia tadi kan sudah di rukun yang lain, di rukun berikutnya baru dia ragu, ya, dan dianggap secara hukum belum, sehingga dia kembali mengerjakannya. Nah, berarti kan sudah ada tambahan dalam sholatnya. Baik. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Nah, karena ada tambahan dalam salatnya. Rincian yang kedua. Jika keraguan yang dialaminya setelah dianalisis meningkat ke prediksi kuat bahwa ia telah mengerjakannya. Meningkat ke prediksi kuat bahwa ia telah mengerjakannya. Maka secara hukum ia bersandar kepada prediksi kuatnya tadi bahwa ia telah mengerjakan. Ini secara hukum ia dianggap telah mengerjakan. Secara hukum dia dianggap telah mengerjakan karena prediksi kuatnya dia telah mengerjakan. Tadinya dia ragu, awalnya dia ragu, tapi dia kan berusaha menganalisis kan. Dia analisis, dia ingat-ingat, akhirnya sampai pada prediksi kuat, dugaan kuat, dia telah mengerjakan. Maka secara hukum dia dianggap telah mengerjakan. Berarti kan tidak perlu disusulkan jika dianggap telah mengerjakan. Bersandar dengan dugaan kuatnya kalau betul dhannya telah dikerjakan, ya sudah. Lanjut aja terus sholatnya. Ya, hanya saja tetap sujud sahwi karena dia tadi beramal dengan ghalabatul dhon. Sujud sahwinya apa kalau ghalabatul dhon dasarnya? Setelah salam. Setelah salam. Ya. Coba kita supaya jelas. Coba contohnya misalkan ketika dia sedang sujud misalkan ya, atau duduk antara dua sujud, dia terus ragu, wah tadi sudah ruku belum ya, dan jangan tadi ya, namanya orang lupa ya, karena tidak khusyuk misalnya kemarin pikirannya, dan jangan tadi dari berdiri langsung sujud lupa ruku, yang berarti bukan hanya ruku yang diragukan berarti kan. Berarti kan ruku sama apa? I'tidal ya. Sedang sujud atau duduk antara dua sujud, muncul keraguan. Nah, rincian yang pertama tadi bagaimana? Rincian yang pertama, ya tetap ragu. Tetap ragu. Ya, mengenai hal itu. Berarti apa? Dia wajib menyusulkan rukun itu kan? Berarti dia kembali ke ruku. Ke posisi ruku. Jadi dari sujud langsung bangkit ke posisi ruku langsung. Atau dari duduk antara dua sujud langsung kembali ke posisi ruku. Menyusulkan ruku ini tadi. Dan seterusnya. Setelah ruku kan berarti i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Atau masih rincian yang pertama. Dianalisis. Kuat dugaannya bahwa belum. Belum ruku. Ya. Maka berarti kan harus disusulkan kan. Berarti dia langsung kembali ke posisi ruku. Dari sujud atau dari duduk antara dua sujud yang di situ dia kemudian ragu, kemudian menduga kuat memang belum dikerjakan, kembali ke posisi ruku, lanjut i'tidal dan seterusnya. Ya. Dan nanti sujud sahwi setelah salam. Karena tadi sudah ada tambahan-tambahan, karena dia sudah ada tambahan sujud tadi, ada tambahan duduk antara dua sujud misalkan. Yang itu tambahan yang tidak dianggap karena dia kembali tadi ke ruku. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Contoh untuk rincian yang kedua, saat sujud atau duduk antara dua sujud, dia ragu sudah ruku belum tadi. Dianalisis. Ya, ada indikator yang menguatkan dia. Ya. Menguatkan dugaannya bahwa sudah tadi, sudah ruku. Nah, maka bersandar dengan dugaan kuatnya, prediksi kuatnya bahwa sudah ruku, berarti secara hukum dianggap telah ruku. Ya sudah, berarti lanjut aja sholatnya sampai selesai. Ya, dianggap sempurna secara hukum. Tetapi karena ghalabatul dhon dasarnya tadi, maka tetap butuh sujud sahwi setelah salam. Nah, itu contohnya. Oh iya. Berikutnya, jika muncul keraguan sebelum beralih ke rukun berikutnya. Muncul keraguan sebelum beralih ke rukun berikutnya. Wah, ini apa ini? Contohnya apa ini? Kok bisa muncul keraguan akan suatu rukun sebelum beralih ke rukun berikutnya? Contohnya apa ini? Kalau gerakan, sulit kan ini? Sulit tergambar kalau gerakan, karena dia sedang digerakkan itu, kemudian muncul keraguan mengenai suatu rukun sebelum beralih ke rukun berikutnya. Dia masih di rukun itu. Nah, contohnya apa kira-kira? Baca Al-Fatihah. Betul, bacaan Al-Fatihah. Ini untuk apa? Karena yang kita bicarakan rukun yang roji, yang roji, baca Al-Fatihah rukun bagi siapa? Imam atau sholat sendiri. Adapun makmum, baca Al-Fatihah yang rajih hukumnya hanya wajib. Baik sholat jahriyah maupun sirriyah hukumnya hanya wajib. Yang kita bicarakan rukun, meragukan rukun. Berarti kan dia selaku imam atau dia sholat sendiri, sedang berdiri, masih berdiri dalam sholatnya, dia ragu. Sudah baca Al-Fatihah belum tadi? Padahal rukun. Dia imam atau dia sholat sendiri, ragu sudah baca Al-Fatihah atau tidak. Tetapi dia belum beralih, masih di situ. Dalam kondisi seperti ini, gampang. Hilangkan keraguannya dengan apa? Dengan dibaca kembali. Baca Al-Fatihah. Baca saja Al-Fatihah, karena ragu tadi sudah dibaca belum ya. Sementara dia masih di rukun berdiri ya, baca saja, susulkan. Baca. Selesai permasalahan. Dan tidak ada sujud sahwi di sini. Tidak ada sujud sahwi. Masalah ini telah difatwakan oleh Ibnu Baz. Ada di Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Di jilid 11. Selesai ya. Ragu terkait rukun sudah selesai. Jadi kita sudah pelajari ragu mengenai jumlah rakaat. Jumlah rakaat itu sekian rukun kalau itu ya. Itu yang pertama yang sudah kita lewati. Yang kedua, ragu mengenai suatu rukun. Satu rukun atau dua rukun itu kan tadi. Baik. Kemudian yang ketiga, yang tersisa, ragu mengenai suatu perkara wajib. Ragu mengenai suatu perkara wajib. Setelah dia beralih ke rukun berikutnya, dia ragu apakah dia sudah mengerjakan perkara wajib di digerakkan sebelumnya atau tidak. Contoh setelah dia tegak berdiri di rakaat ketiga, dia ragu tadi itu dia sudah tasyahud, baca tasyahud awal, sudah duduk dan baca tasyahud awal apa tidak. Dia sudah berdiri di rakaat ketiga, lantas ragu tadi tasyahud awal apa enggak dia. Tasyahud awal hukumnya apa? Wajib kan? Wajib, bukan rukun. Bagaimana hukumnya? Ada dua rincian hukum menurut tarjih Ibn Utsaimin. Ya, menurut tarjih Ibn Utsaimin ada dua rincian hukum. Rincian pertama, jika tetap dalam keraguan bahwa ia tidak mengerjakan perkara wajib itu. Tadi contohnya tasyahud awal. Dia tetap dalam keraguan bahwa dia tidak tasyahud awal. Atau setelah dia analisis, ya, mencari penguat, indikator penguat, meningkat ke prediksi kuat, prediksi kuat, dugaan kuat bahwa dia tidak tasyahud awal, dia tidak mengerjakan perkara wajib itu. Pada contoh tadi yaitu dia tidak tasyahud awal. Berarti secara hukum, berarti secara hukum dia dianggap tidak mengerjakan. Ya, dianggap tidak mengerjakannya. Karena dia ragu sudah mengerjakannya atau belum, berarti dianggap tidak mengerjakan. Atau tadi dia memprediksi kuat, menduga kuat, ya, bahwa memang dia tidak mengerjakannya, berarti secara hukum dianggap tidak mengerjakan. Ya. Jika demikian, jika secara hukum dianggap tidak mengerjakan, ya, jangan berpikir untuk kembali, ya, jangan berpikir untuk kembali. Karena itu hanya apa? Perkara wajib, bukan rukun. Hanya perkara wajib. Perkara wajib dimaafkan jika lupa, kan? Sementara dia sudah di, ya, rukun berikutnya, dia sudah di rakaat ketiga. Nah, tidak bisa kembali. Nah, jika demikian bagaimana? Cukup, ya, ditutupi dengan sujud sahwi. Dalam hal ini wajib sujud sahwi, ya, wajib sujud sahwi, ya, wajib sujud sahwi untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam hal ini sujud sahwinya afdolnya sebelum salam. Kenapa sebelum salam sujud sahwinya? Karena menutupi apa? Menutupi kekurangan. Nah, ingat kaidahnya, menutupi kekurangan sujudnya sebelum salam. Menutupi kelebihan jika ada tambahan kelebihan sujudnya setelah salam. Ghalabatul dhon sujudnya setelah salam. Nah, jangan bingung. Tadi katanya ghalabatul dhon prediksi kuat, dugaan kuat, dia tidak mengerjakan dan dia bersandar dengan itu. Lah kenapa sujudnya bukan setelah salam? Perhatikan, betul ghalabatul dhon prediksi kuat, tapi prediksi kuatnya menetapkan bahwa dia tidak mengerjakan, berarti ada kekurangan. Nah, berarti sahwinya sebelum salam. Paham? Rincian yang kedua, apabila dia analisis akhirnya sampai pada prediksi kuat, ghalabatul dhon, prediksi kuat, dugaan kuat, bahwa dia telah mengerjakan. Ya, setelah berdiri, ragu dia. Sudah tasyahud awal belum tadi? Dianalisis, mencari indikator penguat, akhirnya dia sampai pada prediksi kuat, dugaan kuat, ghalabatul dhon, bahwa dia telah mengerjakan. Maka secara hukum dianggap telah mengerjakan secara hukum dianggap telah mengerjakan dan selesai urusannya, tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Baik. Ini rincian kedua permasalahan ini, ya, dari dua rincian yang ditarji oleh Ibn Uthaymin. Rincian kedua tadi, dugaan kuatnya, dia kemudian setelah analisis kayaknya menduga kuat bahwa dia sudah mengerjakan, berarti sempurna sholatnya, ya, dan tidak ada sujud sahwi di sini. Nah, karena ini terkait dengan perkara wajib, bukan rukun. Baik, bagaimana misalkan dia sedang duduk, ya, duduk belum beralih, yakni belum bergerak untuk berdiri, kemudian ragu, sudah baca tasyahud awal belum? Ya, gampang jika demikian. Hilangkan saja keraguan itu, ya kan? Dibaca saja tasyahudnya. Dibaca kembali. Nah, baca tasyahud untuk menghilangkan keraguan yang muncul dan tidak ada sujud sahwi. Baik. Nah, terakhir menutup pembahasan tentang ragu, pembahasan ringan menutup pembahasan tentang ragu, yaitu ini tambih, ya, perhatian, bahwa ada dua keraguan yang muncul dalam sholat, yang keraguan itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak usah diperhatikan, karena itu tidak dianggap keraguan itu. Yang pertama, keraguan yang muncul dalam sholat yang sifatnya lemah, keraguan yang lemah, istilahnya waham, yaitu keraguan yang melintas begitu, keraguan yang melintas kemudian menghilang, tidak kuat keraguan itu. Hanya melintas dan hilang. Itu namanya waham. Wahmun. Keraguan yang lemah. Tidak berdasar. Melintas lalu menghilang. Yang semacam ini tidak dianggap. Tidak memiliki hukum. Ya, tidak punya hukum dan tidak dianggap. Biarkan saja. Kan terkadang begitu. Muncul keraguan begitu, terlintas terus hilang begitu. Ya, lemah. Itu tidak dianggap. Yang kedua, keraguan yang muncul setelah selesai sholat. Dari awal sampai akhir tidak ragu. Ya. Yakin-yakin saja dengan sholatnya. Setelah selesai sholat, setelah salam, barulah kemudian muncul keraguan akan sesuatu dengan dalam sholatnya. Setelah salam, ya, setelah tuntas sholatnya, baru kemudian muncul keraguan tentang sesuatu dalam sholatnya. Yang benar dalam masalah ini, pada madhab Hambali, ya, mengikuti statement pernyataan Imam Ahmad, hal itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak usah diperhatikan. Sholat sudah selesai, Alhamdulillah. Keraguan yang muncul kemudian tidak dianggap, ya, tidak punya hukum. Ini yang benar pada mazhab Hambali sesuai statement, ya, pernyataan nas dari Al-Imam Ahmad. Dan ini tarjih An-Nawawi, tarjih An-Nawawi, An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, ya, termasuk yang mentarjih pendapat ini bahwa itu tidak dianggap. Nah, juga dari kalangan Hanabilah yang mentarjih ini Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ini yang ditarjih oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita terkait dengan ragu. Ini rincian-rincian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.